Mitra Bisnis, berdasarkan survei LSI, lebih dari setengah dari 1.200 orang tua yang diwawancarai tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR di pemilu 2014 mendatang. Padahal beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi pejabat, salah satunya anggota DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Begitu buruknya DPR ya di mata orang tua, artinya di separuh lebih mayoritas orang tua ya, bahwa anak, kalau anak itu kan disayangi ya, diharap dia anaknya itu maju, hidupnya baik. Nah, DPR itu kan lembaga yang hidupnya baik ya, artinya penghasilnya terjamin dan ada kehormatan. Tapi itu pun ditolak oleh orang mayoritas orang tua. Jadi itu menggambarkan betapa buruknya citra DPR itu ya sekarang ini. Tapi bukankah akan berbahaya juga Pak jika nantinya tidak ada yang ingin menjadi anggota Dewan? Oh ya, tapi kan itu tidak otomatis kan, karena orang tua itu kan anaknya itu barangkali baru fakultas sekarang ini paling tinggi atau jauh lebih kecil lagi dari itu. Karena di atas mereka itu adalah orang-orang yang sekarang ini sedang antri masuk DPR. Jadi nggak usah khawatir, dalam realita nggak usah khawatir. Itu kan harapan dari orang tua. Realita tetap aja DPR itu menarik bagi orang-orang. Lebih dari separoh. Berarti kurang separoh masih ada yang antri. Bukan pesannya tidak mengandung bahwa DPR itu tidak akan ada orang yang masuk di dalam pemilu 2014, 2020 misalnya, 2019 misalnya. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah DPR bukanlah masa depan bagi anak-anak. Tapi ada anggota DPR yang mengatakan bahwa survei ini terlalu berlebihan. Kalau menurut pengamatan Bapak, bagaimana sebenarnya perbandingan antara kondisi real badan pemerintahan saat ini dengan hasil survei ini? Saya kira realitanya ya, realitanya sekarang betapa DPR itu cacat ya. Cacat moral, cacat etik, cacat hukum. Bagian terbesar dari anggota DPR. Mereka terlibat dalam bermacam-macam kesalahan, baik yang bersifat korupsi, penggelembungan anggaran, pembuatan anggaran-anggaran fiktif, atau anggaran yang dibuat-buat. Pokoknya permainan-permainan kotor, politik kotor, itu dimainkan oleh sebagian besar anggota DPR sekarang ini. Jadi memang relevan gambaran harapan negatif, harapan orang tua terhadap anaknya, ya, untuk supaya tidak bekerja di DPR, itu relevan dengan realita kenyataan yang ada sekarang di DPR. Untuk kedepannya, pembenahan apa yang seharusnya dilakukan terkait survei ini, Pak? Apa yang harus dimulai dari pemilu 2014? Nah, inilah yang sekarang kegagalan dari undang-undang pemilu. Yang dituntut adalah supaya undang-undang pemilu itu mengatur persyaratan kualifikasi orang politisi yang pantas, yang patut menjadi calon DPR dan kemudian mudah-mudahan terpilih. Supaya orang-orang yang pantas itu terpilih, kualifikasinya itu menjadi syarat untuk pertarungan. Apa kualifikasinya? Adalah pertama, punya track record integritas yang cukup baik. Mesti lebih dari 6 lah. Nah, lalu punya track record pengalaman mengelola pemerintahan negara, mengelola politik dan pemerintahan. Nah, itu juga nilainya mesti lebih dari 6. Nah, lalu kemudian mempunyai visi yang jelas tentang masa depan Indonesia. Bukan visi ujuk-ujuk, bukan visi khayalan. Visi yang jelas itu artinya visi yang berangkat dari tren, dari sejarah perkembangan. Jadi bukannya tiba-tiba Indonesia begini, Indonesia begitu. Tapi memang itu ada dasar-dasar perkembangannya supaya dia sampai kepada kesimpulan seperti itu. 3 itu syaratnya di dalam undang-undang pemilu. 3 syarat inilah yang menjadi alat untuk bertarung di dalam pemilu, di dalam kampanye pemilu. Bukan uang yang dipertarungkan, bukan iklan yang dipertarungkan, bukan citra yang dipertarungkan, tapi 3 faktor itu. Track record dari integritas dia, bahwa dia dari dulu sampai sekarang membuktikan melalui pembuktian tertulis kepada KPU yang akan diverifikasi nanti, ya, bahwa integritasnya itu memang baik, kemudian bahwa pengalamannya itu memang cukup, dan kemudian visinya memang benar. Nah, itu nanti yang akan diverifikasi oleh KPU. ke lapangan. Kalau dia berasal dari Papua, ya dicari ke Papua sana. Apakah memang ada buktinya? Dia mempunyai track record yang benar. Barulah dia sah jadi calon. Nah, lalu di dalam kampanye, itulah yang dijual kepada pemilih. Tiga hal itu yang dijual kepada pemilih. Pemilih tahu benar bahwa dia punya track record yang benar, bahwa dia punya visi yang benar, lalu pemilih menjadi bisa memilih orang yang benar. Nah, kalau begitu permainannya, kampanyenya, dan begitu persyaratan pemilunya, barulah kita bisa berharap DPR itu akan dihuni oleh orang-orang yang benar. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.